tidak pernah mereka terpikir seindah yang Allah berikan. Mala aidun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Wadhalika bimiqdari munsarifikum minal jum'ati. Dan hal tersebut berlangsung sesuai dengan berpalingnya kalian dari Jumat. Yaitu ketika orang ini memperhatikan hari-hari Jumat ini dengan dipenuhi dengan ibadah, maka kadar dia bertemu dengan Allah, kenikmatannya ya lebih lagi, lebih besar lagi. Ketika dia hanya sekedar, ya nanti sekedar juga. Nah, wadzalika bimiqdari munsarifikum minal jum'ah. Perhatian terhadap Jumatnya. Summa yartafi'u ala kursiyyihi azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik dari kursinya. Wa yartafi'u ma'ahu an-nabiyyuna was-siddiqun. Kemudian naik pula para anbiya, para nabi dan para siddiqun. Para siddiqun, orang-orang jujur. Orang-orang jujur ini bukan hanya As-Siddiq, Abu Bakar. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Rijalun sodaku ma'ahadullah. Yaitu para rijal. Manusia yang membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jujur. Perkataannya jujur. Perbuatannya jujur. Imannya jujur. Sidq. Tidak ada yang dia inginkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Jujur. Walaupun padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati kita. Nah, jujur ingin mengikuti sunnah Nabi, jujur ingin mengikuti kebenaran, banyak. Walaupun jujur ini terkadang dia juga tergelincir terkadang. Karena manusia mahalul khata, tempatnya salah. Tetapi karena jujur dia salah, langsung bertobat kepada Allah. Naam. Ini kedudukannya mulia ini. Dia berangkat bersama para anbiya. Bersama para anbiya ini as-siddiqun ini. Wayarji'u ahlul ghuraf ila ghurafihim, kemudian penghuni ruangan-ruangan surga ini, kamar-kamar surga ini, menuju kamar-kamar mereka, menuju rumah-rumah mereka. Wahya lu'lu'atun bayda, dan rumahnya ini mutiara, ya, mutiara yang putih. Wa zabarjadun khadra, zabarjad sejenis intan yang hijau atau sejenis batu yang batu mulia. Wa yaqutatun hamra, yakut juga sama, yaitu sejenis batu mulia yang berwarna merah. Apa ya bahasa Indonesianya biasanya? Nah, mutiara, intan, apa lagi? Permata. Ya, apalagi? Ghurafuha wa anharuha wa abwabuha mutarridatun. Kamar-kamarnya, sungai-sungainya yang mengalir, pintu-pintunya tertib.